apabila fa'ilnya berupa isim mu'annas hakiki, yaitu yang menunjukkan manusia, dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya, ya, jadi mu'annas hakiki, baik itu manusia atau hewan, kemudian dia itu jatuh langsung setelah fi'il, tidak ada pemisah, atau fa'ilnya itu berupa domir mustatir untuk mu'annas, maka fi'ilnya wajib diberi ta'nis, ta'nis, ta' yang terbuka untuk menunjukkan wanita. Ini jelasnya qomat hindun, hindun mu'annas hakiki. Ya, mu'annas hakiki telah lalu penjelasannya. Maka qoma wajib pakai ta'nis, qomat, tidak qoma hindun, salah. Karena qoma itu mudakar, tapi kalau qomat menunjukkan mu'annas, domirnya hiya. Qomat hindun, takumu hindun, ini fi'il mudhari'nya, qoma yakumu, takumu hindun. Zainabu hadarat. Nah, ini adalah fa'il berupa domir mustatir. Pada kata-kata Zainabu, Zainabu marfu' mubtada. Khabarnya hadarat. Mana fa'il hadarat? Domir mustatir yang ada ta'nis di situ, hadarat. Kembalinya ke Zainab, maka hadarat wajib karena dia fa'ilnya berupa domir mustatir wajib diberi ta'nis. Tidak Zainabu hadarat tapi hadarat. Contoh-contoh yang disilang itu salah. Takumu hindun, ya. Asyamsu tola'at, tola'at fa'ilnya domir mustatir, maka wajib. Kalau koma hindun salah, koma mudzakkar, Zainabu hadoro salah, karena Zainab mu'annas dan hadoro fa'ilnya mustatir, harusnya pakai ta'nis.